cedut neng dodo. Rasane wis ora podo. Kowe mesti bakar suloyo. Ora bakal tak ketuni opo meneh tak tangisi. Nek kuwi keputusanmu oke lah kalau begitu. Ake tresno sik liyane sik gelem nampa tekaku. Ramung kowe dhewe sing ana ning jero atiku. Sakjane aku wis krasa wis cedak cedut ning dodo. Rasane wis ora podo. Kowe mesti bakal lunga. Pikiranku dadi buyar. Mikir ngene malah ambyar. Mergo kowe kuwi wis duwe lanangan sik anyar. Tresno sak cekek kowe kenal lanangan sing sugih bondo. Yen pancen aku kudu netokke dalane uripku luwe becik aku ngalah dak kabeh saya mubrak. Nek pancen ngono pengenmu ngomong terus terang ra usah gawe cara medhotke sesambungan.